kan doang pautan hati usah menangi jua anto lah anak sayang ha usah menangi bo hari lalari malam lalu lah anak sayang pinjamkan mata kau tangi nang baratokan biarlah ayah gantikan kau ingau hati nakkan duang kau ayah tolong katakan nangkalang bulia natarang je hati ayah tarangi ayah mahato nang balinang jo hati ayah puikan nang kalang bulia natarang jo hati ayah tarangi ayah mahato nang balinang jo hati ayah puikan menangi beibu-ibu hari lalari malam lalu lah anak sayang pinjamkan mata kau tangi nang baratokan biarlah ayah gantikan kau hati ayah tarangi ayah maha tonang balinang jo hati ayah puikan nang kalang bulia natarang jo hati ayah tarangi ayah maha tonang balinang jo hati ayah puikan.